بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Di antaranya adalah menerapkan hal-hal yang terkait dengan adab. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki melekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay asnada Jibrilu rukbatayhi ila rukbatayhi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Jibril alaihi salatu wasallam melekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekat kepada beliau. Maka ini mengandung faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakuna al-faidatu muttasilah. Ini mengandung pengertian bahwasannya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, hendaklah mendekat kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Tentunya dengan tujuan agar mendapatkan faidah yang bisa didapat secara bersambung. Ammal ba'idu fa innahu qad la yasma'. Adapun apabila seorang penuntut ilmu jauh dari orang yang mengajarkan ilmu, maka bisa jadi ia tidak mendengar. Qala wa idza sami'a qad la yastawdihu shaut, atau kalaupun ia mendengar, kadang-kadang ia tidak bisa mendengar secara jelas suaranya. Qala fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu shauta tamaman. Berbeda manakala seorang penuntut ilmu ia berada dekat dengan orang yang mengajarnya, tentu ia akan bisa mendengar dengan secara jelas suara orang yang mengajarnya tersebut secara sempurna. Qala waqad kana sahabah radhiyallahu anhum yuhaddiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqtan talaqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ilmu itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah letak adab seorang talibul ilm, orang yang benar-benar menuntut ilmu karena ikhlas lillahi ta'ala. Ia berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ia berusaha untuk bisa meraih apa yang diajarkannya. Qala qawluhu wa wada'a kafayh. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya. Ay wada'a Jibrilu kafayh ala fakhidaih, yaitu ia meletakkan di atas kedua paha Jibril alaihi salatu wasalam. Wa hadha fihi anna al-muta'allim yanbaghi ay yakuna bi suratin hadiatin mu'addabah. Ini menunjukkan ataupun menjadikan faidah bagi kita, hendaklah seorang yang menuntut ilmu hendaknya ia meletakkan ataupun berada di dalam posisi yang hadiah, yang tenang. Mu'addabah, dalam keadaan ia beradab. Wala yukthira minal harakat au minal iltifat au minas syawagil allati tusghiluhu an talaqiyal ilm. Tidak kemudian seorang penuntut ilmu itu banyak bergerak atau banyak menoleh atau sibuk dengan sesuatu yang menyibukkan dirinya saat ilmu itu disampaikan. Inilah adab seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Ia benar-benar memperhatikan bagaimana seorang yang sedang menyampaikan ilmu kepada dirinya. Ia berusaha dengan tenang. Ia berusaha untuk tetap memperhatikan, melakukan perhatian yang semaksimal mungkin. Demikianlah adab yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Thumma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dalam keadaan tenang itu, Jibril alaihi salatu wasalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu ay yas'alahu. Ini menunjukkan bahwasannya ketika suasana sudah dalam keadaan tenang, maka kemudian Jibril pun mulai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yas'alu awwala. Ya, tidak kemudian seseorang itu bertanya terlebih dahulu kemudian suasana menjadi tenang, ya. Innama yajlisu awwalan muta'addiyan muta'addiban thumma yas'al. Tetapi hendaklah majlis ilmu itu dalam keadaan tenang terlebih dahulu, dalam keadaan sudah tertata, tertib, dan siap untuk dimulai pelajaran. Maka kemudian barulah pertanyaan itu diajukan. Wa hadhihi adabu talibil ilm, ini adalah merupakan adab talibul ilm. Sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati 'alimun bil jawab. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hakikatnya ia adalah seorang yang alim seorang yang tahu tentang jawabannya. Lakinnahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashabah, akan tetapi ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Jadi ketika Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam, jelaskan kepadaku tentang al-Islam, itu bukan berarti Jibril tidak tahu jawabannya. Bukan berarti Jibril itu tidak tahu apa itu al-Islam. Tetapi Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa itu al-Islam, supaya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang apa itu al-Islam, para sahabat mendengar jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di sini kita mendapatkan faedah. Apabila seorang guru bertanya kepada muridnya, bukan berarti guru itu tidak tahu jawabannya. Tetapi pertanyaan seorang guru yang ditujukan kepada seorang murid, agar murid-murid yang lainnya akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan penjelasan ilmu dari jawaban orang yang atau murid yang ditanya oleh gurunya tersebut. Inilah metode didaktik. Inilah metode belajar. Dan ini diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika misalnya kita mengajar di hadapan anak-anak, ada 10 orang santri misalnya. Kemudian salah satu santri kita tanya, wahai Ali, sebutkan nama ayah Ali bin Abi Thalib misalnya. Bukan berarti guru itu tidak tahu jawabannya. Sengaja pertanyaan itu dilontarkan kepada salah satu muridnya, dan diharapkan jawaban dari muridnya itu benar, sehingga jawaban dari murid itu akan didengar oleh murid-murid yang lainnya, sehingga murid-murid yang lainnya mendapatkan faedah, mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang disampaikan oleh murid yang ditanya oleh gurunya tersebut. Inilah metode yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melalui metode dialog, yang dengan dialog tersebut yang lain pun mendengarkan, sehingga yang lain mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan penjelasan. Itu adalah metode, salah satu metode di dalam mengajar. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi ta'limu bi tariqatis su'al wal jawab. Maka inilah proses belajar mengajar melalui tariqah, cara soal jawab. Melalui soal jawab. Nah, tentunya di sini ketika kita mempraktekkan metode yang seperti ini, sebagai seorang guru ataupun mungkin teman-temannya yang lain, janganlah kemudian menjatuhkan seseorang yang ditanya kemudian dia tidak bisa menjawab. Ini ada adabnya. Jangan kemudian si A ditanya, wahai A, coba sebutkan tentang ini, ternyata si A tidak bisa. Jangan kemudian dijatuhkan, kamu gak pernah belajar misalnya. Kamu dari kemarin cuma main-main saja. Sekarang ditanya, gak bisa kan? Nah, tidak boleh seperti itu. Karena itu adalah terkait kepada keadaan murid yang ditanya tersebut. Ya. Kalau dia tidak bisa menjawab, apalagi menjawabnya misalnya, la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam, maka itu adalah jawaban. Hargai dia menjawab, saya tidak tahu, wallahu a'lam, itu adalah jawaban. Maka hargai dia menjawab seperti itu. Jangan kemudian direndahkan, jangan kemudian dilecehkan, jangan kemudian bahkan diberi perkataan-perkataan yang akan menjatuhkan mental dirinya. Keadaan seperti ini harus diperhatikan. Demikian juga teman-temannya. Kalau ada teman yang tidak bisa menjawab, jangan kemudian diteriaki. Jangan kemudian dikata-katai. Ini adab di dalam majlis. Adab di dalam talabul ilm. Ya. Karena seseorang masalah tahu dan tidak tahu itu adalah terkait dengan proses belajar mengajar. Mungkin ketika nanti satu persatu ditanyakan, atau mungkin siapa yang tahu, kemudian ada yang mengacungkan jari, kemudian menjawab, jawabannya betul, maka yang lain akan mengetahui apa yang sebenarnya dituntut dari pelajaran tersebut. Maka thariqah soal wal jawab ini adalah thariqah yang sangat praktis. Kita menuntut ilmu, kita menebarkan ilmu dengan metode tanya jawab, ini bisa berlangsung di mana saja. Tidak mesti harus di ruang kelas. Seorang ayah sedang makan bersama dengan anaknya. Ya. Misalkan seorang ayah sedang makan bersama anaknya. Kemudian seorang ayah bertanya, dia bertanya kepada anaknya, wahai Ahmad, sebutkan ciri-ciri isim. Sambil makan. Ya. Ini adalah thariqah tanya jawab. Coba sebutkan ciri-ciri isim itu apa. Misalnya dalam pelajaran ilmu nahu. Maka ini adalah metode. Ya. Ya. Atau dalam keadaan sedang berjalan, atau dalam keadaan duduk bersama di mobil, ya, melontarkan pertanyaan, ya, ya, yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Ya. Ini adalah, ya, proses belajar mengajar, sehingga keberlangsungan proses belajar mengajar tidak dibatasi oleh tempat. Kita tidak dibatasi oleh waktu. Kita bisa melakukan transformasi ilmu. Ya. Di tempat manapun. Dalam keadaan mungkin sedang santai. Dalam keadaan mungkin sedang, ya, berbincang-bincang antar anggota keluarga. Dalam keadaan mungkin sedang beristirahat. Dalam keadaan duduk bersama. Menjelang makan atau yang lainnya. Nah, suasana keilmiahan ini, suasana keilmuan, ya, kalau kita bisa menghidupkannya di rumah kita masing-masing, maka itu akan memicu kecintaan anak-anak kita, diri kita, anggota keluarga kita kepada al-ilm. Apalagi kalau misalnya kita bertanya kepada anak kita, nah, coba sebutkan ciri-ciri isim. Waduh, saya lupa, Abi. Nah, kalau begitu coba kamu cari buku nahwumu. Cari catatan nahwumu. Coba kamu murojaah lagi. Apa itu ciri-ciri isim? Itu artinya apa? Artinya kita sedang mengantarkan anak untuk memurojaah. Kita berusaha untuk mengantarkan anak untuk merujuk kepada kitab rujukan. Dan kalau dia merujuk kepada kita berujukan, berarti dia sedang berupaya untuk mempelajari kepustakaan. kalau dia sedang mempelajari kepustakaan, berarti kita sedang mendekatkan anak kita untuk mencintai kitab-kitab para ulama. Jadi besar sekali arti sebuah satu kali pertanyaan, tetapi sudah mencakup, membina mental dia untuk cinta kepada kitab-kitab para ulama. Dia tentu akan mengatakan, di kitab ini tidak ada, bi, coba di kitab yang lainnya. Akhirnya dia terus membuka kitab, membuka kitab, membuka kitab. Dan itu berarti kita sedang menumbuhkan kecintaan dia kepada kutub, kitab-kitab para ulama. Ini yang harus ditumbuhkan pada anak-anak kita. Kecintaan membaca kitab, kecintaan membaca buku. Kalau dia sibuk membaca kitab, kalau dia sibuk membaca buku, saya yakin dia tidak akan senang HP. Dia senang HP karena kosong waktunya. Sehingga kekosongan waktu itu diisi oleh HP Android. Kan begitu. Sekarang kan di mana-mana sedang ribut kecanduan anaknya, kecanduan HP. Nah. Oh, tapi kalau begitu, di rumah kita enggak ada nih kitab-kitab. Itu berarti mendorong kita untuk membeli, untuk belanja kitab. Awalnya dari satu pertanyaan tentang masalah alamatul ism, kan gitu. Akhirnya mendorong kita untuk beli kitab. Wah, wow, enggak ada ya kitabnya. Nah, belilah. Ya. Akhirnya kita membeli kitab. Ya. Dan itu, ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya, akan menjadikan, atau kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadikan sesuatu yang baik, ya, di dalam rumah kita. Berawal dari satu pertanyaan. Ya. Atau pertanyaan yang kalau mungkin anak kita sudah belajar lebih lanjut, ya, kita tanya, ya, ya, wahai Ahmad, ya, ya, tolong carikan Abu Hatim. Siapa nama kunyah Abu Hatim itu? Ada berapa orang nama dengan kunyah Abu Hatim? Coba tolong carikan. Dia akan membuka kitab-kitab Rijal. Dia akan membuka kitab-kitab yang di situ disebutkan nama-nama para ulama. Ya. Atau kita dengan bahasa lain, ya, menambah mufradat anak. Ya. Coba Ahmad, tolong carikan, ya, bahasa Arab. Tolong carikan kata kharaja. Artinya apa coba Ahmad? Cari di mana, bi? Cari di kamus. Kamus Arab Indonesia. Apa arti kharaja? Ya. Saya yakin anak tersebut ketika mencari kata kharaja akan menemukan minimalnya 5 kata. Kan tidak semata-mata dapat kata kharaja. Dia buka, oh aku ada kalimat ini. Dia buka, oh ada kata ini. Dia buka, oh ada kata ini. Berarti dia sudah menambah 5 vocabulary. Menambah 5 mufrodat ketika dia mencari satu kata. Kamusnya kurang lengkap. Oh, berarti saya harus beli yang lebih lengkap. Berarti kita harus menyiapkan. Sehingga apa? Sehingga di dalam rumah kita ada kepustakaan. Ada perpustakaan pribadi. Disitulah kita menanamkan keilmuan kepada kita, anggota keluarga kita. Apalagi kalau sambil musabaqah dilombakan. Coba kamu dengan Umi balapan, cari kata kharaja. Siapa yang lebih dulu dapat? Berlomba. Ini adalah metode untuk menumbuhkan semangat belajar. Metode untuk menumbuhkan semangat kecintaan anak-anak kita kepada ilmu. Kepada para ulama yang menulis kitab-kitab ilmu tersebut. Hal-hal yang seperti ini harus dihidupkan di rumah tangga kaum muslimin. Sehingga anak-anak, sehingga kita membangun anak-anak kita mental-mental yang memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. Membiasakan diri anak-anak kita untuk bersikap ilmiah. Kenapa? Karena segala sesuatunya merujuk kepada kitab, merujuk kepada buku, merujuk kepada kamus, merujuk kepada literatur. Di tengah krisis bernarasi, di tengah krisis membaca, karena ada apa? Karena ada media sosial, ada medsos. Kan krisis loh? Penerbitan-penerbitan turun oplahnya. Kenapa? Karena sudah merasa cukup dengan medsos. Nah, di tengah dalam keadaan seperti itu, kita harus menghidupkan minat membaca kepada anak-anak kita. Di antaranya melalui tadi soal wal jawab, tanya jawab. Ya. Wahai Muhammad, coba carikan kata ini. Di mana, Bi? Di kamus. Kamus mana? Bisa kamus ini, bisa kamus ini, bisa kamus ini. Kamu tahu cara mencarinya? Tahu, silakan cari. Kamu tahu cara mencarinya? Saya belum tahu, diajari. Proses ilmiah berlangsung di dalam rumah. Membiasakan anak untuk cinta kepada karya tulis para ulama. Dari mulai satu pertanyaan yang diajukan. Dan anak-anak ketika ia mulai senang, nanti ada asma, nama-nama ar-rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis dikumpulkan, dia punya mengkoleksi nama-nama. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar. Ketika generasi muda krisis identitas, tidak mengenal siapa para ulama terdahulu yang soleh, yang begitu kuat menggoreskan nilai-nilai Islam, sudah tidak lagi dikenal oleh generasi muda Islam. Sementara kita di rumah mendidik anak-anak kita, mendekatkan mereka dengan nama-nama para ulama. Apalagi kalau nanti anak sudah semakin berkembang, dia mungkin sedikit banyak sudah mengetahui membaca kitab, diberi soal. Wahai Muhammad, ini ada soal seperti ini. Coba kau cari fatwa ulama tentang masalah ini. Di mana itu? Silakan buka di fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini. Jadi kita sebagai orang tua mengarahkan anak untuk mencintai maraji', referensi-referensi yang kadar nilai ilmiahnya sedemikian tinggi. Wahai Ahmad, ini ada hadis riwayat Al-Bukhari. Coba apa makna hadis ini? Cari. Di mana, Bi? Di Fathul Bari misalnya. Kalau anak sudah mulai bisa menelaah ataupun membaca kitab-kitab misalnya. Ini proses menumbuhkan semangat ilmiah. Semangat untuk mencintai sesuatu yang sifatnya keilmuan. Ini diantara beberapa faedah yang berkaitan dengan masalah keilmuan. Jadi tumbuhkanlah rumah kita, rumah itu sebagai madrasah, benar-benar sebagai madrasah, tempat belajar, tempat durus. Siapa yang mengajar durus? Ya kita, meskipun tidak mengajar seperti guru, tapi dengan satu pertanyaan itu sudah memberi pelajaran kepada anak kita. Dan demikianlah para ulama. Kalau kita memperhatikan rekaman-rekaman para ulama, misalnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kan begitu, melontarkan pertanyaan, kemudian dijawab, ada yang menjawab, kemudian yang menjawab ini menjadi faedah untuk semuanya. Ya. Seperti juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, melontarkan pertanyaan, kemudian ada yang menjawab, dan seterusnya. Metode yang seperti ini dipraktikkan oleh para ulama. Ya. Itu untuk melakukan penguatan. Penguatan ya, di dalam proses belajar mengajar. Ya. Bagus, anak diajari. Tapi anak juga ada belajar mandiri, tugas. Ya. Untuk anak-anak yang mungkin sedang proses, ya, ada pelajaran-pelajaran mufrodat misalnya. Tugas hari ini, 25 kata ini harus dicari di dalam kamus. Silakan sekarang kalian ke maktabah. Belajar. Anak-anak belajar sendiri di maktabah. Cari 25 kata untuk kemudian diterjemahkan. Ini proses belajar. Ya. Jadi pondok pesantren sebagai pusat ilmiah benar-benar menggodok santri-santrinya untuk cinta kepada literatur, cinta kepada maroji, referensi yang ditulis oleh para ulama. Ini diantara faedah yang kita dapatkan dari metode yang diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan demikian kecintaan terhadap ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syar'i, benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak kita. Banyak sekali ilmu yang perlu untuk kemudian dikenalkan, didalami, dikuasai oleh kita dan anak-anak kita, oleh generasi kaum muslimin. Maka buatlah perpustakaan kecil di rumah kita. Ada buku-buku mustalah hadis, walaupun itu tingkat dasar. Ada kitab-kitab syarah hadis. Misalnya ada syarah hadis yang ringan-ringan, yang mungkin Fathul Bari, atau mungkin syarah hadis hadis riwayat Muslim dan lain sebagainya. Minimal ada buku-buku yang berkaitan dengan akidah, buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan lugah, bahasa, dilengkapi juga dengan kamus-kamus. Dari mulai kamus Arab Indonesia, Indonesia Arab, atau kamus lainnya. Ada kitab-kitab fikih dari 4 mazhab misalnya, dan yang lainnya. Ada kitab-kitab yang memuat nama-nama orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau itu semua ada di dalam rumah kita, maka itu modal. Modal yang besar untuk kemudian bisa menjadikan anak-anak diarahkan ke sana. Ketika mereka belajar di pondok pesantren, di rumah kita menyiapkan, di rumah kita menyiapkan sarana prasarananya. Kalau dia pulang liburan dari pondok pesantrennya, kita arahkan untuk ke maktabah, ke perpustakaan yang ada di rumah kita.